Pak Quick, apakah pemberdayaan sektor pertanian dan UKM dapat menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi kita, Pak Quick? Iya, sekarang ini oleh karena dibeginikan saja, yang masih membuat kita jalan kan mereka. Mereka ini kan tidak mendapat fasilitas apapun juga, malah dikusur-kusur gitu kan, diperes-peres itu. Kemudian Pak Quick, jika kedua hal ini diberi perhatian, apa yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi kita, Pak? Ya lumayan. Oleh karena sebetulnya pertumbuhan yang ada itu kan ditopang oleh sektor non formal, oleh petani, oleh UKM segala macam itu. Kenapa Pak, pemerintah kita tidak memperdayakan sektor agribisnis dan UKM? Ya oleh karena pikirannya tidak pro rakyat, tidak ada yang berpikir pro rakyat betul. Sekarang mengenai pertama kita soal pertanian saja ya, kita jangan mikir yang untuk menjadi negara kaya segala udah jauh lah itu. Gini, petani kita ini kan miskin sekali. Termasuk golongan yang termiskin itu petani itu. Nah, dari petani kita yang ada, 80% itu menggarap tanahnya orang, bukan tanahnya dia sendiri, dan dia hanya mendapat 2/5 dari hasil panennya, itu tidak cukup. Kalau memang pemerintah mau, maka pemerintah kan bisa membeli lahan itu dari orang yang punya. Kemudian pemerintahnya bisa mengatakan kepada para petaninya, Anda sekarang dapat 4/5 gitu. Kan langsung tidak miskin. Itu satu. Kedua, transmigrasi sedang dulu kan yang kepenting. Transmigrasi, karena Pulau Jawa ini sudah terlampau padat. Jadi petani di luar, malah lahan nggak ada masalah. Oleh karena kosong. Tapi semuanya ini tidak dilakukan. Sehingga pertanyaannya, kenapa kok tidak dilakukan? Nah, katanya kekurangan uang. Kenapa kok kekurangan uang? Karena bayar utang 25% dari APBN. Nah ini, jadi lah, kalau begitu, ya utangnya dibayarnya sesuka kekuatan kita dong, diulur sampai jangka panjang. Nggak boleh harus ada keberanian mengatakan, Anda mengatakan enggak, boleh, tapi saya lakukan mau apa gitu. Jadi pada suatu saat urusannya udah beruat, harus kita bikin sederhana. Ya kami kuatnya cuma segini gitu. Mesti berani berbicara, berani mengambil tindakan. Baik Pak Quick, terima kasih untuk waktu dan pandangannya. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita dengan Quick Yanggi. Saya Kiki Wijaya.